Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wasalna ila qawlihi faqad amarahum bima khuliqu lah wa arsala ar-rusula bidhalik. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا. Maka dengan ayat ini Allah perintahkan mereka dengan sesuatu yang mereka diciptakan untuknya. Masih membahas ayat apa? Masih membahas ayat wa'budu rabbakum wattaqu rabbakum wa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Sekian banyak ayat mengatakan beribadalah, beribadalah, beribadalah. Ayat-ayat itu faqad amarahum bima khuliqu lah. Mereka diperintah atau mereka disuruh untuk melakukan apa yang mereka diciptakan untuknya. Karena ayat dalam bab ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti hikmah mereka diciptakan adalah untuk disuruh agar beribadah. Wa arsala ar-rusula bidzalik. Dan juga diutus para rasul-rasul dengan perintah yang sama. Apa dakwahnya para rasul? Nah. Ubudu rabbakum wa la tusyriku bihi syai'an. Atau attaqullaha, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Wahadal makna, makna itulah huwalladhi qusida bil ayati qat'an, yang dituju di dalam ayat qat'an secara tegas. Wa huwalladhi yafhamuhu jamahirul muslimin, dan itu pula lah yang dipahami oleh seluruh atau hampir seluruh kaum muslimin. Jumhur dijamakkan dari jamahir, artinya kebanyakan kaum muslimin. Wa yahtajjuna bil ayati 'alai, dan mereka berhujjah dengan sekian banyak, sekian banyak ayat untuk pendapat ini, tafsir ini, sehingga hampir seluruh kaum muslimin salafan wa khalafan, yang dulu maupun yang sekarang, memahami ayat tadi, tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk disuruh agar beribadah. Bukan maknanya Allah ciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah. Perhatikan baik-baik. Berbeda enggak yang pertama dengan yang kedua? Berbeda, jauh perbedaannya. Makanya hati-hati, jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang ngelamun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kamu perhatikan dua kalimat. Wa ma khalaqtul jinna. Wa ma khalaqtul jinna. Al-khilqah berarti penciptaan. Illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penciptaan perbuatan siapa? Hah? Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadah perbuatan siapa? Hah? Siapa? Ibadah. Para hamba. Berarti makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kami, kata Allah, menciptakan jin dan manusia, penciptaan ini, kecuali agar mereka beribadah. Beda dengan yang tadi saya katakan yang kedua, yang itu diucapkan oleh beberapa aliran sesat, bahwasanya makna ayat itu tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali agar Allah menjadikan mereka beribadah. Itu salah. Mengapa salah? Nanti akan ada protes. Kalau gitu, kenapa ada yang gak beribadah? Kenapa ada manusia yang kafir, fasik, yang tidak mau beribadah? Apakah Allah tidak mampu? Sehingga maknanya, fa'alallahu al-awwal liyaf'ala ha'ula'in tani walaysa fa'alallahu al-awwal liyaf'ala tani. Mafhum. Maknanya Allah menciptakan ini perbuatan Allah Ta'ala yang pertama agar mereka disuruh untuk beribadah, bukan Allah menciptakan manusia dan jin agar Allah menjadikan mereka beribadah, bukan itu. Yang kedua, jamahirul ulama tadi yang mengatakan seperti itu yang rajih, bahwasanya yang pertama Allah menciptakan, yang kedua hamba-hambanya disuruh untuk beribadah. Artinya penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap jin manusia, hikmahnya adalah agar mereka mau beribadah. Siapa yang tidak mau beribadah, berarti dia menyelisihi hikmah yang sudah Allah gariskan. Menyelisihi hikmah yang sudah Allah gariskan, dengan kata lain tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada kitab. Wa qala hadhil ayatu tushbihu qawlahu ta'ala. Bahwa ayat ini menyerupai ayat yang berbunyi wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati biidznillah, untuk ditaati dengan izin Allah. Baik. Sama, mirip dengan ini. Kalau kita ambil intinya, dua juga. Pertama, irsal rasul. Kedua, ta'atuhu. Sama seperti tadi. Allah mengutus, ini perbuatan Allah Ta'ala, irsal. Ta'atnya, para hamba tadi. Allah utus para rasul agar para hamba mentaati, bukan Allah utus rasul agar Allah menjadikan rasul itu ditaati. Sebab kalau itu namanya qadar, dan kalau Allah menakdirkan, Allah maha bisa. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Allah mengutus rasul-rasul itu untuk ditaati oleh manusia, artinya agar manusia disuruh mentaati rasul tersebut. Ya. Kita lihat ucapan beliau. Tsumma qad yuta' wa qad yu'sa. Karena maknanya seperti jumhur tadi, bahwasanya agar mereka disuruh untuk taat, akhirnya qad yuta' wa qad yu'sa. Kadang-kadang ditaati, kadang-kadang tidak ditaati. Tetapi hikmah pengutusan rasul adalah untuk ditaati. Wa kadzalika ma khalaqahum illa liibadati. Demikian pula ayat yang tadi kita bahas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kadzalik ma khalaqahum illa liibadatihi. Tidaklah mereka diciptakan kecuali untuk beribadah pada Allah. Artinya kecuali agar mereka beribadah, agar mereka disuruh untuk beribadah. Tsumma qad ya'budun wa qad la ya'budun. Tetapi bisa jadi ada yang taat beribadah pada Allah, bisa jadi pula ada yang tidak taat, tidak beribadah pada Allah. Wa huwa subhanahu lam yaqul innahu fa'ala al-awwal wa huwa khalquhum liyaf'al bihim ath-thani. Allah tidak berkata bahwa Allah melakukan yang pertama, yaitu penciptaan mereka, liyaf'al bihim kullahum au kullihim ath-thani. Bukan Allah berkata Allah menciptakan mereka agar Allah jadikan mereka semua beribadah, bukan. Ath-thani madza? Wa huwa ibadatuhu. Walakin dzakara al-awwal liyaf'aluhum ats-tsani. Tetapi Allah menyebutkan yang pertama, aku menciptakan, liyaf'alu humus tsani, agar mereka melakukan yang kedua. Aku menciptakan mereka agar mereka beribadah kepada Allah. Fayakunu humul fa'ilina lahu, maka yang kedua itu merekalah yang beramal. Ini annas wajin, Allah menciptakan mereka agar mereka beribadah kepada Allah SWT. Fayasul lahum bifi'lihi sa'adatuhum. Kalau mereka melakukannya akan didapat, yahsul, akan dihasilkan untuk mereka, bifi'lihi, dengan perbuatan mereka itu, sa'adatuhum, kebahagiaan mereka. Wayahsul ma yuhibbuhu wa yardahu minhum walahum, akan didapat apa yang mereka cintai, apa yang mereka ridai, dan untuk mereka. Intaha, selesai ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa juz ke-8 halaman 56. Wa yashhad li hadha al-ma'na ma tawatarat bihi al-ahadith, yang membuktikan kebenaran makna ini sekian banyak hadis-hadis yang mutawatir lafzan wa ma'nan, mutawatir lafzan, mutawatir ma'nan. Fa minhum ma akhrajahu Muslimun fi sahihi, di antaranya apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaqulu Allah tabaraka wa taala li ahwani ahli an-nar 'adaban, Allah berkata kepada orang yang paling ringan adabnya dalam neraka, yang paling ringan adabnya dalam neraka, law kanat laka ad-dunya wa ma fiha, kalau engkau memiliki dunia dan semua yang ada di dalamnya, akunta muftadiyan biha, apakah engkau akan menebus untuk terbebas dari adab ini? Fayaqulu na'am, orang itu menjawab tentu, iya, saya akan tebus dengan apapun yang saya punya. Fayaqulu qad aradtu minka ma huwa ahwanu min hadha, aku telah meminta darimu sesuatu yang lebih ringan dari itu. Wa anta fi sulbi adam, dalam keadaan engkau masih ada di punggung Adam. Allah tusyrik bi ahsibuh, jangan syirik kepadaku, aku akan hisab. Walau udkhulakan nar, dan aku enggak akan masukkan engkau dalam neraka. Hanya itu. Fa abaita illa syirik, tapi engkau menolak kecuali kesyirikan-kesyirikan. Berarti jelas mereka diperintah oleh Allah Taala dengan perintah syariat. Dan sudah pernah dibahas berkali-kali antara perintah syariat dan takdir, sangat berbeda jauh. Adapun perintah syariat, maka adalah aturan-aturan yang Allah gariskan dalam syariatnya dan diberikan pada manusia sebagai pilihan. Ada yang mentaati, ada yang tidak mentaati. Yang mentaati akan mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Siapa yang menentangnya akan menjadi kebinasaan dia di dunia dan di akhirat. Adapun qadariyah, masalah takdir, maka ini adalah ketentuan Allah yang pasti terjadi. Yang pasti terjadi. Kalau Allah sudah katakan dia beriman, dia beriman. Kalau Allah sudah takdirkan dia kafir, dia kafir. Baik, maka ini qadariyah, ini syar'iyah. Masalahnya adalah ketika disebutkan kalimat Allah Subhanahu wa taala arada, menginginkan agar kalian beribadah. Yang mana yang dimaksud? Iradah syar'iyah, apa iradah qadariyah? Itu ini masalah. Sering tercampur pemahaman manusia. Padahal kalau melihat qarinah-qarinah ayatnya atau hadisnya, melihat qarinah dalilnya akan terlihat jelas bahwa dalam ayat itu Allah menghendaki kalian begini, itu syar'iyah atau qadariyah, akan terlihat jelas dengan qarinah-qarinahnya. Sebagaimana dalam ayat tadi, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Berarti Allah menghendaki mereka beribadah. Qadariyah apa syar'iyah? Hah? Syar'iyah apa qadariyah? Qadariyah apa syar'iyah? Syar'iyah. Kenapa ada yang taat, ada yang tidak taat? Allah menginginkan agar mereka beribadah, maknanya Allah menyuruh beribadahlah. Dan itu yang mutamatir dalam Quran dan Sunnah. Baik. Fahadal musyrik qad khalafa ma aradahu Allah Ta'ala min tauhidihi. Maka sang musyrik ini tadi menyelisih apa yang Allah kehendaki secara syariah atau qadari, secara syar'i, menyelisih apa yang Allah inginkan, ma aradahu Allah fi syar'ihi min tauhidihi, dari mengesakannya, wa alla yusyrik bihi, agar jangan mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Fa khalafa ma aradahu Allah minhu, maka dia menyelisihi apa yang Allah kehendaki secara syar'i. Fa asyraka bihi ghairahu, akhirnya orang tadi menyekutukan Allah dengan selainnya. Wa hadha hiya al iradah asy-syar'iyyah ad-diniyah, inilah yang dikatakan iradah asy-syar'iyyah ad-diniyah, kehendak Allah secara syariat, secara agama. Berarti iradah bisa dua, al iradah bisa iradah syar'iyyah, bisa iradah qadariyah. Biasanya apa qarinahnya? Qarinahnya kalau iradah itu qadariyah, pasti terjadi, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah takdirkan pasti terjadi. Apa yang tidak Allah takdirkan tidak akan terjadi. Apa yang Allah kehendaki secara takdir pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki secara takdir. Tetapi apa yang Allah kehendaki secara syariat seperti perintah. Ada yang mentaati, ada yang tidak mentaati. Kalau iradahnya iradah syar'iyah. Yang sedang dibahas tadi, iradah syar'iyah atau iradah qadariyah? Syar'iyah. Yang sedang kita bahas ini iradah syar'iyah. Makanya dijelaskan di sini. Wa hadhihi hiya al-iradatu syar'iyah. Ad-diniyah untuk lebih jelas lagi. Syar'iyah itu artinya agama. Ini dikehendaki oleh Allah. Salat dikehendaki oleh Allah. Yang haram berarti tidak dikehendaki, tidak boleh oleh Allah. Hingga akhirnya. فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق. Maka kehendak yang syar'i secara agama dan kehendak Allah yang sifatnya kauniyah, yakni qadariyah. Qadariyah berarti dengan al-kauniyah, maksudkan alam, maksudkan kejadian alam. Sama saja maknanya. Jangan terkecoh dengan dua kalimat tersebut karena maknanya sama. Qala umumun wa khususun mutlaq. Yajtami'ani fi haqqil mukhlis al-muti'. Wa tanfaridu al-irada al-kawniyah al-qadariyah fi haqqil 'asi. Fafham dhalika. Tanju bihi min jahalati arbabil kalami wa tabi'ihim. Fahami ini, niscaya engkau akan selamat dari kebodohan-kebodohan para ahli filsafat. Niscaya engkau selamat dari jahalat arbabil kalam. Arbabil kalam adalah ahli-ahli filsafat, tukang ngomong yang pandai bersilat lidah. Bukankah berarti kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Itu ahli kalam. Kamu akan selamat dari ocehan mereka kalau engkau paham ini. Bahwa iradah ada dua. Ada iradah syar'iyah, ada iradah qadariyah. Kalau seorang ta'at pada Allah, beribadah pada Allah Ta'ala. Apakah sesuai dengan kehendak Allah secara takdir? Ya pasti, karena apa yang terjadi pasti ditakdirkan oleh Allah, pasti dikehendaki. Apakah sesuai dengan syar'i? Juga sesuai, karena secara syar'i dia tahu ya. Adapun kafir, apakah dia sesuai dengan takdir? Allah berkehendak adanya orang-orang kafir? Iya, memang Allah menghendaki adanya orang kafir. Tetapi apakah sesuai dengan syar'i? Tidak. Yang ini naam, yang ini tidak. Karena dia tidak mengikuti kehendak Allah secara syar'i. Maka itulah kalimat terakhir tadi. Kalian baca kalimat terakhir tadi. Yajtami'ani fi haqqil mukhlis. Ini mukhlis. Yajtami'ani fi haqqil mukhlis al-muti'. Orang yang ikhlas, orang yang taat, berkumpul dua-duanya. Yang syar'i dan yang qadari. Dia mencocoki qadari, mencocoki syar'i. Wa tanfaridu, tetapi bersendirian iradah kauniyah qadariyah saja. Bagi orang yang asli, dia hanya cocok secara takdir, tapi secara syar'i tidak cocok. Tanfaridu, bersendirian hanya takdir. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dibedakan antara keduanya. Kalian akan selamat dari berbagai macam syubhat-syubhat ahlul kalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsiran.